Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Sebagaimana wajib kita mengetahui ilmu-ilmu, kita harus juga mengajarkan kepada anak-anak kita ilmu. Kita wajib tahu halal dan haram, taat dan maksiat. Anak kita juga harus tahu, kita ajari. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ada seorang tua yang mengadu karena perbuatan anaknya. Anakku ini durhaka, Sayyidina Umar, tolong ditakdib ini anak, tolong dikasih pelajaran ini anakku. Panggil, sini anak, benar kamu durhaka sama orang tuamu? Umar kan tegas, keras. Sebentar, Sayyidina Umar, kata si anak, orang tua punya hak untuk dikasih bakti oleh anak. Apakah ada haknya anak yang harus diberikan oleh orang tua? Ada. Apa, Sayyidina Umar? Satu, dia harus kawin dengan perempuan yang baik untuk menjadi ibunya anaknya. Dua, dia harus mengajari ilmu-ilmu yang akan menjadikan dia orang yang bermanfaat. Tiga, dia harus bekerja dengan kerja yang baik sehingga memberikan rezeki yang halal kepada anaknya. Ketahuilah, kata si anak tadi, wahai Sayyidina Umar, orang tua aku gak begitu. Kawinnya cari yang cantik aja, sekalipun perempuannya gak solihah. Ibuku bukan orang baik. Kemudian aku gak dididik ilmu agama. Mulai kecil aku disuruh ngarit. Mulai kecil aku ini disuruh mengembala kambing. Oh, bekerja. Aku gak diajari Al-Quran. Aku gak diajari hukum-hukum agama. Kemudian semua makanan itu yang diberikan kepada aku. Noleh Sayyidina Umar kepada bapaknya. Benar. Iya. Yang disambok bukan anaknya, bapaknya. Fagat agat tagablaan ya aga. Ibnu, kamu yang jadi durhaka duluan, bukan anakmu. Ini orang tua gak benar. Kenapa? Orang tua tidak mendidik anak. Jadi jangan menuntut anak jadi anak yang soleh duluan. Kamu harus menjadi contoh, jadilah orang tua yang soleh. Begitu maksudnya. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.